Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah aiban dan telah berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qala kata'a katsiran min ahli al-awa'i wa ad-dhalal annahum muhiqqun wa annahum ahlullah wa ahlu taqiq au awliya Allah awliya awliya illah hatta taqafu hadhil ma'ani alaihim tuna wa'ilhim wa yakununa bil haqiqati ila ada illahi aqrab wa ila ibtali aqrabu minhum ila tahqiqi bikasir. Demikian juga orang-orang yang kebanyakan mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan orang-orang yang di atas penyimpangan, mereka mengaku bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang di atas kebenaran. Atau mereka mengaku bahwasanya mereka adalah ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Atau mereka mengaku ahlut tahqiq, orang-orang yang selalu meneliti dan berusaha untuk meneliti mana jalan yang lebih dekat kepada kebenaran. Atau al-awa al-bid'ah, mereka mengaku bahwa diri mereka adalah waliullah, kekasih-kekasih Allah. Sampai mereka memaknai dari kelompok-kelompok mereka adalah orang-orang yang paling tepat, paling benar berjalan di atas kebenaran daripada selain mereka. Padahal pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah. Itu yang lebih dekat kalau mereka disebut. Atau bahwasanya mereka adalah batil. Ini yang lebih dekat kepada mereka daripada ahlul tahqiq atau orang-orang yang berusaha meniti jalan kebenaran. Karena dilihat dari sepak terjang mereka, amalan-amalan mereka yang jauh dari sunnah, jauh dari bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang, akidah-akidah mereka yang tercampur dengan kotoran-kotoran kesyirikan, penyimpangan, kebid'ahan. Maka ini yang seharusnya mereka tahu diri dan mengawasi apa yang sedang mereka berdiri di atasnya, dari menselisih al-haq, menyimpang di atas sunnah, dekat kepada akidah-akidah yang menyimpang. Dan tentunya teman-teman mereka menjadi cermin, menjadi barometer. Orang-orang yang mengaku Ahlullah, orang-orang yang mengaku Ahlut Tahqiq, orang-orang yang mengaku Waliullah, ternyata teman-temannya orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang. Bahkan dengan Ahlus Sunnah mereka jauh dan mereka tidak senang, membenci, memusuhi. Maka ini yang menjadikan mereka tidak samar bagi Ahlus Sunnah, bahwasanya pengakuan tinggal pengakuan saja. Maka qala syarah malah faha ula'i lahum syabahun qawiyun bima zakarallahu anil yahudi wal nasara. Maka mereka ini ahlul dolal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Mereka ini mirip, sangat kuat miripnya, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan kelakuan mereka seperti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 112, 113. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Maka Allah SWT menyimpatil ta'amanihum. Itu adalah angan-angan kosong mereka, klaim belaka, pengakuan belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shalihin. Maka katakanlah, mana tunjukkan bukti-bukti kalian jika kalian benar-benar orang yang jujur. Mana buktinya kalau kalian akan masuk surga, yang lainnya tidak. Bahkan sebaliknya, tanpa di dalam Al-Quran Allah SWT mengklaim mencap orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab, yang mereka adalah selevel dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sehingga mereka kekal di dalam neraka. Banyak ayat, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang musyrikin dan ahlul kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, fi nari jahannam, di neraka jahannam, bukan di surga. Tentunya mereka tidak dapat memberikan bukti-bukti yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sedangkan dia orang-orang yang berbuat baik, berbuat saleh, amal saleh, berakai daya benar, tentunya baginya akan mendapatkan pahala dari sisi Rabbnya, yaitu apa surga. Inilah orang yang mendapatkan surga, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Islam. Tentunya tidak akan merasakan sedih dan mereka tidak akan menyesal. Tidak merasa takut dan tidak merasa sedih karena mendapatkan apa? Jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan rezeki, diberikan pahala yang baik. Tentunya sebaliknya, menjadi orang-orang yang senang, bahagia, sukses di akhiratnya. Dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam rahmatnya, yaitu ke dalam jannah. Waqalatil yahudu laisatil nasara ala syaih. Waqalatil nasara laisatil yahudu ala syaih. Wahum yatluna alkitab. Dan telah berkata orang-orang Yahudi, Nasrani adalah suatu kaum yang sesat, tidak ada padanya petunjuk. Alias apa? Kata orang Yahudi, Nasrani adalah orang-orang kafir, orang sesat. Sebaliknya orang-orang Nasrani menyatakan bahwasanya orang Yahudi seperti itu juga, kafir, sesat. Sedangkan mereka membaca kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau digabungkan menilai ayat sebelumnya, tentunya apa? Pernyataan mereka kontradiksi ya. Yang pertama, orang Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Namun orang lain Yahudi sendiri menyatakan bahwasanya orang Nasrani adalah orang sesat. Orang Nasrani menyatakan orang Yahudi orang sesat. Berarti apa? Memang mereka sesat semuanya. Kadzalika qaladina la ya'lamuna mithla qalihim. Fa Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Begitu juga orang-orang yang mereka tidak mengetahui tentang Alkitab, mereka mengatakan suatu perkataan yang ngawur. Maka Allah SWT akan menghukumi di antara mereka. Mana orang yang sesat, maka mana orang yang di atas kebenaran. Di hari kiamat, dengan apa yang telah mereka perselisihkan di dunia ini. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menyesatkan selain keduanya. Tidak akan masuk surga berarti apa? Berarti sesat. Maka nanti Allah SWT akan menghukumi. Dan tentunya tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan-tuduhan yang kosong belaka. Balaman aslam wa jahil adalah wawah muhsin. Inilah yang justru mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ta'ala, dan juga firman Allah taala di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Wa qala al-yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Qul falima yu'adzibukum Allahu yu'adzibukum bidunubikum. Maka katakanlah, kalau kalian itu anak-anak Allah, kalau kalian itu kekasih-kekasih Allah, kenapa kalian diazab oleh Allah SWT dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaqa. Bahkan kalian hanyalah seorang manusia yang dicipta oleh Allah SWT. Tidak ada kelebihan di atas kalian dengan yang lainnya dari sisi penciptaan. Sama kalian, sama-sama manusia. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah lah zat yang mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa yang dikehendaki. Mengampuni siapa? Mengampuni orang-orang mukmin. Dan mengazab siapa? Mengazab orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah apa? Lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengaku bahwa dirinya adalah keluarga orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala dan kekasih-kekasihnya. Sehingga dengan klaim mereka, pengakuan mereka, ini menjadi kebohongan mereka. Dan ini yang akan menyeret dirinya, diri mereka diazab oleh Allah SWT dengan kebohongan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masyir. Dan miliklah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya, dan kepada Allah lah dikembalikan. Maka kala syarah mengulau wa ajabu min hadza, yang lebih aneh dari ini, anna ba'da man la ya'rifu haqiqata madhhabihi, yang sibu mukhalafahu ilal bid'ati. Kal waqifan, sebagian mereka ada orang-orang yang tidak mengetahui hakikat mazhabnya. Kemudian dengan seenaknya mereka menisbahkan orang-orang yang menselisih mazhabnya adalah di atas kebid'ahan. Dan ini tentunya timbul dari orang-orang yang sangat tipis ilmunya, bahkan tidak tahu tentang manhaj, tidak mengetahui manhaj yang benar. Mereka sendiri tidak jelas madzhabnya, kemudian menuduh orang lain yang menselisihinya dikatakan sebagai di atas kebid'ahan. Di mana mereka orang-orang yang tawakkuf tidak ikut kelompok sana, tidak ikut kelompok sini, kasufi katanya ndak, katanya mereka. Kekhawarij ndak, kemu'tazilah ndak, ke alusunnya juga ada, ke salafi juga ada, sama kok. Berarti mereka apa, mendirikan madhab sendiri. Thank you. Tatkala mereka dituduh sebagai orang-orang yang membuat mazhab sendiri, dan tentunya membuat mazhab sendiri selain Ahlus Sunnah berarti sesat, maka mereka apa? Tidak ridho. Bahkan mereka apa? Mereka menyatakan orang-orang yang menselisih mazhab mereka adalah ahlul bid'ah. Wa qala bi ahadil qawlain kunna li hadhil isabah amma qalu mubtadi' fa zalman. Ta'awwam hatta yafhamul amra wa ta'khiluhu. Li'annakum jahiltum ay fariqai ashabu as-sunnah wal hadd. Adapun tujuan mereka, bahasanya siapa saja yang menyelisihinya adalah mubtadi' ahlul bid'ah, maka sungguhnya adalah kezaliman. Dengan apa yang kalian klaim, dari mazhab kalian dan pikiran kalian, sunnya kalian di atas kejahilan kalian. Fayaqulu man khalafahum mubtadi'atun indakum wal bid'ahu amruha syadid. Sehingga menjadikan orang-orang yang menyelisih kalian dibid'ahkan di sisi kalian. Sedangkan bid'ah kepada musuh adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan tentunya orang-orang yang menisbahkan orang lain dituduh di atas kebid'ahan, yang dia tuduhan tersebut di atas kejahilan mereka, maka sesuatu yang sangat jelek keadaan mereka yang ada pada tubuh kaum muslimin. Thank you. Fala ta'ajjalu bil bid'ah. Hatta tastayaqanu wa ta'allamu ahakam. Qala ahadul farukani ambaqilah. Sampai benar-benar kalian yakin dan mempelajarinya. Apakah kelompok-kelompok tersebut di atas kebatinan atau di atas al-haq? Bagaimana tastajiluna antang sibu ilal bid'ati akwaman fi qalin qaluhu wala tadruna annahum ashabul haqqa fi qalihim dzalik am akhta'uhu. Maka bagaimana kalian berlaku gegabah dengan kalian menisbahkan suatu kaum itu di atas kebid'ahan karena suatu perkataan yang mereka ucapkan. Sedangkan kalian tidak mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di atas al-haq dengan perkataan mereka, apakah mereka dalam keadaan dalam keadaan mereka berbuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bahwasanya tidak terus orang yang terjatuh ke dalam kesalahan kemudian langsung dibid'ahkan, kemudian langsung disesatkan, kemudian langsung dihisbikan. Karena semua manusia, terlebih-lebih orang-orang yang kurang ilmunya, tipis ilmunya, rentan terjatuh ke dalam kesalahan. Bahkan masing-masing manusia bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Namun tidak sepatutnya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan kemudian langsung disesatkan atau digolongkan ke dalam ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Bisa jadi orang-orang yang salah mereka akan memperbaiki kesalahannya atau bertobat dari kesalahannya atau rujuk kembali kepada kebenaran. Sehingga orang-orang yang salah kemudian bertobat, maka seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan karena telah ditobati dan telah rujuk dari kesalahan. Thank you. ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت. Dan tidak memungkinkan bagi mazhab kalian untuk mengatakan terhadap salah satu kelompok kalian tidak akan mendapati kebenaran dengan perkataanmu atau kebenaran itu tidak sebagaimana yang kau ucapkan. Sehingga perkataan mereka, orang-orang yang tawakkuh, perkataan yang menyakiti dan mentaan, melukai kaum muslimin, seolah-olah mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Padahal justru dengan sikap seperti itu mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Waman asfaha fi mazhabihi au ajahala mimman yang tasibu ilal bid'ah waman yakulu la nadri ahwa kama qalu am laisa kadzalik. Maka orang-orang yang di atas kedunguan di dalam mazhab mereka atau di atas kejahilan mereka, maka mereka menisbahkan suatu kaum di atas kebid'ahan. Dia menyatakan, kami tidak tahu apakah dia sebagaimana yang mereka katakan atau tidak. Wala ya'manu fi madzhabihi ayyakuna ahadul fariqai ashabul haqq wa sunnah wasamahum mubtadi'ah wala ya'manu fi da'wahum ayyakuna haqq batilan wa sunnah bid'ah. Sehingga tidak aman orang yang berada di mazhab dari salah satu kelompok walaupun mereka mencocoki al-haq dan sunnah, tetap saja mereka namakan sebagai ahlul bid'ah. Sehingga tidak aman. Klaim mereka, pengakuan mereka yang di atas al-haq ternyata di atas kebatilan. Dan klaim mereka di atas sunnah ternyata di atas kebid'ahan. Wahadzalalun bayyinan wa jahlun ghairu shaghirin. Maka sikap yang seperti ini adalah kesesatan yang nyata dan kejahilan kebodohan yang tidak sedikit. Thank you. Rajam al-Hafidh al-Zawir al-Ibnyan al-Tawhidi Nakol anhu anhu kola unasun Madaw tahta at-tawahum Yadunnu anna haqqa ma'ahum Walakin il-haqqa warawahum. Taqabahul al-Zawri dikolihi wa anta hamilu liwa'uhum wa hamilu liwa'ihim. Imam al-Zawri tatkala mengomentari komentarnya Abi Hayyan Buhayan termasuk ulama ahlu kalam. Buhaya berkata manusia mereka di atas kesalahan sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas al-haq. Akan tetapi al-haq bahkan di belakang mereka. Maka Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Abu Hayya wa anta hamil liwa'id dan sumia engkau orang yang membawa bendera tuduhan tersebut. Orang Al-Qalam Mulana Mu'tazila mengklaim bahwa desanya dirinya adalah orang yang paling benar, orang yang paling berakal. Padahal mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Mereka menyangka bahwasanya mereka di atas kebenaran, tetapi kebenaran itu di belakang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil bahwasanya sikap-sikap yang tajarok melampaui batas berlebihan menuduh suatu kaum tanpa hak dengan tujuan di atas kebid'ahan, di atas kesalahan tentunya tuntutannya bukan hanya tuduhan tetapi dengan bukti-bukti. Dan tidak mudah menuduh orang lain. Bahkan orang yang dituduh tatkala mereka berbuat kesalahan, kemudian dia rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran, maka harus sama, tuduhannya harus dicabut. Jangan malah disebar luaskan. Dan ini fenomena yang terjadi pada fitnah hari ini. Sehingga justru orang yang menyundul ini berada di atas penyimpangan dan kesalahan. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.